sebulan gope. Anak salaki di imah deka urus cuek aja. Selebritis Bandung ramping-ramping, menor-menor, modis-modis, konon kaya, bare sibuk nyoko HP, SMS-an jadi gawe, ngonang balansa level lanjut. Let's go.